para luna para nuda panjang apa ngampura. Hampura sapa panjang na galur galur nu caca nungtunga carita nu can laksana nu can laksana. Jenenganana nyata narama dalam Cirebon. Panduker ngalaponan saembara balabar kawat nyata na atu eta lantaran jimat di nagara Cirebon teh atu. Jenengan anak kidang kencana medal kana tengahing lautan. Ayeuna nyatana parantos kapi banda deui atuh yeun nyatanaku. Jenengan anak Pangeran Sutajaya alias Pangeran Sutamulya. Atuh eta jimatna di nagara Cirebon ayeuna pepek pasagi deui. Tapi eta jimat mangrupa-rupa jimat di nagara Cirebon. Parahingangkan jimat ayana di nagara Cirebon. Tapi di tiap-tiap nagara, di tiap-tiap daerah eta jimat parahingaku, eta jimat parahingangkan. Ayeuna contona cincin ampal nu ngakuna asalna ti Gunung Marapi, gaduhna Sang Hyang Danuwarsi. Destar kalayan baju si Dewa Mulia anu ngaku nyatana atuh eta ti Gunung Tangkuban Parahu, gaduhna Nyi Indang Sukarti. Akan dipertulah nungaku nanti talaga pedang kangkam kalayan golok cabang nungaku nanya tanah di Gunung Cangku. Atu piring panjang kalayan bendek bareng rejengnya tanah atu ye. Pendil nu ngaku nanya tanah tu ye Sang Hyang Nago iya. Eta jimat nama ayana di nagara Cirebon gong sakati nu ngaku nati kamarang. Nyatana atu parahing ngaku parahing ngangkan. Tapi jimat nama kekeh ayah di nagara Cirebon. Atanapi jimat nama ayah di Karaton Cirebon mangka ayeuna eta jenengan anak Liman Sonjaya anu kerna tarik parahu kancana mas ayeuna nyatana dungduk dengdek bae. Ngade dengeku nanu nyatana ngumumku. Eta jimat nyatana di nagara Cirebon iya. Man Sonjaya mantri anom perbu bengker pakuan anu kasep jaya nastapa. Mangsana harita nyatana ngalakonan atu yang ngegerendang di namanana papai. Beam bener cek sau jaring kanda bener cek sau jaring carita. Ternyata berarti ayana atu eta jimat-jimat di nagara Cirebon. Nyatana eta jimat aya di nagara Cirebon nyatana sanajan parahingaku sanajan parahingakeun ibu bagja nu taya papadana ibu. Putra panjenengan Liman Sonjaya. Ayeuna sanajan nyatana teu ningali sacara langsung. Tapi jelas nyatana atu eta beja nyatana. Pengumuman nyatana di Karaton ka Cirebon, nyatana di nagara Cirebon memang benar ayana ibu. Atulah mungkin itu nyacarana bu, ya putra panjenengan bakal neruskan tapak nyatana bakal neruskan lumaku. Bakal neruskan nyatana perjalanan ibu, bakal ngadungkapan ka nagara kutawaringin. Bakal nyatana milari pinutrinu aya dina pariwanan. Eta jenengan Liman Sonjaya ayeuna nyatana bakal mangkat deui eta nyatana ti jabak kuta. Atanapi nyatana ti kuta bobol. Urang cuang tunda lampana nyatana tu yerama dalam Cirebon nu kertas umum ke nyatana tu jimat nyatana di nagara Cirebon. Urang nyaturkeun liman Sonjaya mana tarik parau kancana mas. Ayeuna ti jabak kuta sampai pelas mangkat deui. Para bak ponggawa miang angkat ngendek-ngendek dayeuh angkat moyag moyag jagat lalaki di kolong langit. Parau kancana mas parau siang samalar ditatarik make jalan dadaratan dadaratan. Parau kancana emas ayeuna mah ditatarik make jalan dadaratan geuningan mah ti jabak kuta anjogeun ka asem sungsang. Ka asem sungsang lebat ngetan anjogeun mah ayeuna mah ka pagambiran. Ti pagambiran lebat ngetan anjogeun mah geuningan mah anjogeun mah ka ti gedeng tasi loba gedeng si lomba mah ngebat ngetan-ngetan ngidul anjogeun mah ka balai kambang. Ti balai kambang ayeuna ka lawang sanga ti lawang sanga anjogeun mah geuningan mah ka masih di tubuh tatanah luhung. Parahu kancana mas parahu siang samelar ayeuna ti masjid rubuh nyatana ngebat ngetan anjogeun ka jaga-jaga pati. Di jaga pati ngebat ngetan anjogeun mah ayeuna mah geuningan ka ujung ender. Di ujung ender ka makam santri. Di makam santri ngebat ngetan anjogeun mah ka gebang-gebang hilir. Di gebang hilir ka gebanggiran. Parahu kancana emas parahu siang samelar kita tarik make jalan tada daratan. Parahu kancana emas parahu siang samelar ayeuna ti gebang nyatana tu ya ti gebang girang besok pagi jaga baring bakal dungkap ayeuna mah ka Beledug Jaya tanah-tanah Ciledug. Beledug Jaya tanah Ciledug besok pagi jaga baring. Eta parahu kancana mas parahu siang samelar ti Beledug Jaya sampai anjong ayeuna ka cima-cima nonteng. Cimanunteung nyatana ka Gunung Puterlumbung. Ti Gunung Puterlumbung ayeuna mah datangna ta ka Cihideung. Cihideung ngebat ngulon-ngulon ngidul. Ti Cihideung ngebat ngulon-ngulon ngidul besok pagi jaga baring. Anjogeun mah ka parakan kuda. Kancana mas parau siang samelar ayeuna mah ti Cihideung sampe anjog geuningan maka parakan kuda parakan kuda. Di parakan kuda parau kancana mas kita tarik kene bae make jalan dadaratan. Besok pagi jaga baring bakal dungkap panagara parakan wayangan. Kancana emas parahu sigareotan ditatarik make jalan dadaratan. Ayeuna sampai datangnya tanah ka nagara parakan wayangan parahu kancana. na amat. Eta parahunya tara barang nungka palagara parakan layangan. Magelagduk ngagelagar macet bangsa na harita. Parahu kanca nambas parahu siang samelar ditatarik makai jalan dadaratan tikali peki kujung tangkin. Ayeuna sampai datangnya tanah kanagara parakan wayang. Eta parahu kaligan yang ngegeleduk ngegelegar. Bangsa narita ye barang nyata na saparantos ngegeledung ngegelegar tembalan nanatu ye nyata na liman sonjaya mantri anom prabu bengkar pakuan ukasep jaya nastapa. Kaligane nyata na ras ingat kana purwa daksina. Purwa kawitan daksina kawakasan anyar pinemuju juluk punika. Nyata na emut kana dawuhan imbuna. Yene taparahu di mana dungkap panagara parakan wayangan. Yen nyata na liman sonjaya norek nyata na ngadungkapan kanagara kutawaringi. Ayeuna nyata na atuh eta parahu teh bakal dipulangkeun deui kanagara bumi pakuan pajajaran Sunda larang. Nyatana atuh eta parahu kancana mas diomongan ku Ratu Pakuan Mas Raden nyatana tuh di omongan nana nyatana ku Ratu Pakuan atanapi kuliman sonjaya mangsa narita parahu kancana mas parahu siang samlar. Jimat ibunya tanah di nagara bumi pakuan pajajaran anu ditempatkan di burung ujung Batawi sakawitna. Ayeuna sia ulah maring kanca kuncuhun dingin pinasti anyar pinanggi. Ayeuna ragawakinya tanah atuye ditemenannya tanah-tanah pidi baturan ngumpia ngumbara sampai dungkap ka nagara parakan wayangan. Parahu sia bakal dipulangkeun nyatana ka kersa jeung ibu di nagara bumi pakuan pajajaran. Ulah tarima payah tarima wayah jung geura mulang nyatana sampean. Eta nyatana parahu kancana mas parahu siang samelar parahu sigareotan. Jimat ibu na ti nagara bumi pakuan pajajaran. Ayeuna bakal disepak, bakal didupak, bakal dipulangkeun nyatana ka nagarana atuh ieu ti nagara parakan wayangan. Eta parahu kancana mas kaligane bakal dijejak ku Ratu Pakuan teh kaligane larak jebret. Eta parahu kancana mas dijejak nyatana ti nagara parakan wayangan kaligane blak ngapung kaulung-ulung ngejat ka awang-awang. Ngalayang di awang-awang nyata na eta parahu kancana mas parahu siang samelar. Paligane wong ngalayang di awang-awang ngaguruh nyata na diulung-ulung. Paligane eta parahu kancana mas bakal ragrag di awang-awang teh kaligane bluk ragrag. Parahu kancana mas nyata na ragrag di awang-awang sakawit narek dipulangkeun ka nagara bumi pakuan. Ti nagara parakan wayangan eta parahu kancana mas. Nyata na sampe ngalakonan ragragna teh kaligane bluk ragragna nangkung. Tapi ragragna teh lain di nagara bumi pakuan pajajaran ragragna nyatana atuh lompat nangetan ka bawahan Malahayu. Ragragna teh dina tutugeun Gunung Kendeng. Ragragna nangkub. Eta mana dingin pinasti anyar pinanggi aya kocap Gunung Tangkuban parahu. Dina sasakala parahu kancana emas parahu siang samelar. Parahu sigareotan. tak parau kancana mas nyata nai naragrag nadangkub kajadian anak gunung tangkuban parahu ayah nadina tutugen gunung kendang di bawahan Malhayu mangsa narita parau kancana mas ayah nu kajadian gunung tangkuban parahu besuk pagi jaga baring datang kana babaring kanda datang kana babaring carita eta parahu bakal mulang sorangan ka nagara bumi pakuan pajajaran. Tapi kanggo erang-erangna eta parahu kancana mas bakal mulang nyata ka nagara bumi pakuan pajajaran. Di mana lebati sang hyang kendit geus tembus ka bawahan Malhayu. Eta nyatana gunung tangkuban parahu bakal leungit tanpa lebih bakal ilang tanpa karana bakal mulang nyatana ka nagara bumi pakuan pajajaran. Iya atuh ieu nyatana cuang tunda lampahna parahu kancana mas parahu si gareotan. Ayeuna nu kajadian gunung tangkuban parahu dina tutugeun gunung kendang nyatan atuh ieu di bawahan Malhayu. Urang cuang nyaturkeun ieu nyatana Liman Sonjaya mantri Anom Prabu Bengker Pakuan anu kasep jaya nastapa tuang pinutrana nyatana atuh ieu ti nagara bumi pakuan jenenganana ieu jenenganana Subang Larang. Mangsa narita atana punyatana nyatana tu ye jenenganana Liman Sonjaya bakal nyatana indit atu eta ti nagara parakan wayangan bakal ngadungkapan ka nagara kutawaringin barapat mayen nama penggawa miang angkat ngendek tangendek daya angkat ngoyak dan ngoyak jagat angkat ngoyak dan ngoyak jagat kembat lama kembatan yung kembang jaga jendong roman reksa bulan mareksa tahun. Capek deh, capek si rumjung betina. Di pasisir ayeuna nama Ataloba layur di alam mah usum dibuat. Tugu pikir nuju nguyung. Estuni kasuat cuat bongan bangkong mabongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan bong mabongan bong kasini atau urang ayeuna mata pindang hurang bumbu nama geningan maka tumbar bawang undur wirang maju jungkrang kapalang kumembang karang kanu tadi mikir anak sambelan. Ketuk tilu mah kemauan, roji diputar deui. Ketuk tilu mah pangaduan, roji karung deui. Malela mah dianggo palang. Bujang deui, bujang deui, bujang tadi, tata di kene. Kembang gedang mawak bimba, gumantung merasa ni hati. Ayeuna merasa ni hati, rasa ni hati. Cerek tambang katereh riap gancang taulalila sajongjongan masa heroyan sakedeung guru dag datang ieu. Atanya tanah Limanson Jaya Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Ukasep Jaya Nastapa Kaluaran Tinagara Bumi Pakuan Pajajaran Sunda Larang. Ayeuna nyatana teu dongkap kan nagara kutawaringin seja bakal milari pinutri nu aya dina pariwanan. Sebab eta pinutri nyatana anu aya dina pariwanan nyatana atuh ieu ayana di nagara kutawaringin. Mangka eta pinutri teh jenenganna nu geulis Sri Badaya Badaya kutawaringin. Adina jenenganna atuh ieu Maes Patih calon Sultan Solo. Ayeuna tanya-tanya Ratu Pakuan Limanson Jaya jenenganana kaligane bakal cumeluk tinu jauh bakal nyatana cuma labang tinu angga bakal ngadungkap nyatana ka nagara kutawaringin. Kaligane cumeluk nyatana atuh eta Limanson Jaya sok bade ngetes karasa atuh eta nyatana kurang nagara. Atu copan yang ngetes karasa kurang nagaranya tanah tu ye bu Maes Patih calon Sultan Solo. Eta Maes Patih calon Sultan Solo nyatana Maes Patih pangeran meninjam paling jenengan anak mangsa narita barang nyatana atu ye ngadangu nyatana sorai lu cumeluk tinu jawa lu cumalabang tinu anggang. Eta Maes Patih bakal cumeluk nyatana kanu jadi pandakawan jenenganana Mama Lengser rupana. Tembalanana nyatana atuh Maes Patih pangeran jamparin calon Sultan Solo. Lengser! Lengser! Kadieu sampean Lengser. Ulah tarima payah tarima wayah nyatana sampean dicelukan kudebek nyatana bakal diperih pati bakal ditorta gawe Lengser. Barang copa dengetes karasanya tanah kuno jadi pandakawan Mama Lengser rupana. Sumang ngandun pamulutan doang. Mangga pamulutan. Ye Mama Lengser kulan. Patunya tanah eta Lengser teh kaligane guru dag calik. Waduh Lengser numpak jati nemenan Lengser. Ayeuna nyatana sampe dicelukan ku dewek parantos nyatana dunggap kana panggonan dewek Lengser. Ayeuna siapangna dicelukan nyatana ku dewek kula tarima payah tarima wayah rek ngalakonan di perih pati rek ngalakonan di torta gawe. sebab tanah ieu dewek karo kaya turbalaka. Salik dina salebeting karaton ras ingat nyatana kalunalun. Nyatana sampean jung geralu makobral geralu mapah geranga jaga lawang saketeng di alunalun leser. Tapi pada-pada ngajaga lawang saketeng mangka titik hati-hati mangka duga-duga jeng periogang mangka waspada. Naon sababna? Bisi ayah jurig nyalawuri ayah setan ngarobeda ayah kelong newo-newo nyatana. Ngabadogai keleng pangalingan dewek rekti mana gantina leksir. Mana sampean nyatana reka lakonan ngajaga lawang gede lawang saketeng di alun-alun mangka titik hati-hati mangka duga-duga jeng periogang mangka waspada. Kai jilan kadua. Bisi aya nu mentanya emang mentang anjang. Nyatana kana gara urang tong gebek di bere lawang leuwih hade geura laporan de nyatana sampean lecer ka dewek. Eta tembalan alaran lecer. Kali gara tembalan lecer. Waduh sumaha nganu pamulutan deuh. Mangga mama lecer moal bade baha. Atuh eta nyatana. Mang sanarita talang serta nyatana atuh ieu bakal undur tina salebeting karaton bakal marik nyatana bakal ngajaga lawang gede lawang saketeng alun-alun. Eta lengser teh nyatana lumaku lengser rumampah ka alun-alun. Tapi eta nyatana lengser keur ngalakonan lumampah keur ngalakonan nyatana atuh ngadung kapan ka alun-alun. Mangsa narita nyata nabi anu aya di salebeting alun-alun nyatana jenengan nana lengser barang dungkapna ka alun-alun teh kaligane kulintang kulinting nangan kikisna sopong empan-empan erek naung barang nimu datang jeblos bae nyatana kana salebeting karaton atana pinyatana ka alun-alun dina lawang saketeng barang atuh lengser dungkapna nyatana ka alun-alun dina lawang saketeng teh kaligane cop kadenge teh sakarasa. Aya nu cuma meluk tinu jawa yang cuma labang tinu anggang majar mana mentanya ma mentang anjang. Mentanya mata mentang anjang. Waktu bungsu waktu mangsa narita nyatana pin mama lengser anu ngalakonan ngajaga lawang gede lawang saketeng di alun-alun kali gana cop pada ngetes karasa aya nu cumeluk tinu jauh aya nu cumala bang tinu anggang majar manerek mentanya mamentang anjang kana gara kutawaringin barang tembalan ala lengser wah beak ieu mama lengser kakara ge nyuruntul gitu tak alun-alun nyabatur. Tapi geus kali gale cop aya nyatana nu cumeluk tinu aya nu cumeluk tinu jauh aya nu cumalabang tinu anggang beak. Sedengkeun mah malengser nu keur ngalakonan urung kumawula. Dibere lawang salah ku mah malengser. Teu dibere lawang salah mah malengser. Atuh ayeuna lamun kitu nya carana. Leuwih hade nyatana ieu kula bakal laporan. Gitu sih nyatanya. Atuh tembalan anak nyatana mama lengser. Kali gane nyatana tuh eta seja laporan. Saparantos na laporan di izin anak tenapi saparantos na laporan nyatana tina. Eta mama lengser nyatana maksa narita. Atuh bakal undur deui ka patapang. Maksa narita nyatana. Undur na teta mama lengser. Bakal laporan ka urang nagara nyatana teh ka jenenganna Maespati. Eta mama lengser teh nyatana undurna teh kaligane berabad pongawami. Barabad pongawami yang angkat ngendek-ngendek dayung. Angkat ngoyak-ngoyak jagat lalaki di kolong langit, lalanang di kolong jagat, lalanang di kolong jagat. Tongge, tongge, tongge, tama maleng sarayana nyatana saparantos na marisakeun kalun-alun teh ayeuna bakal laporan ka urang nagara nyatana teu ka urang nagara angkat leundeuk-leundeuk daya angkat ngoyak ngoyak jaga lalaki mah ayeuna kolong jaga Mama lengser na anu nampi utusan nyata nanti maes patih Pangeran Ninjam paring calon Sultan Solo Aina dungkapi kakaraton amit pamulutan deh Amit ya mama lengser datang cali kedatang rapes ke mama Barang cop kadek tes karasa nyata nanti Nyata nanti ku calon Sultan Solo Wah Lengser bagja tina mena lengser Aina parantos datang dekana pangkona dewe Lengser, kumaha bejana? Beji. Kumaha beji? Beja. Kumaha beja? Beji. Ditanya ku dewek ulangi com lengser. Beja beji beja jadi mangkang nyat naon beja jadi mangkang hiji beja dua mangkang nyata. Kumaha nu sabenerna? Sumuhun tadi kulang gitu teh. Sumuhun ieu mah lengser dungkap kana panggonan salira paduka Gusti. Arokaya turbalaka mama lengser teh nyata narek ngajaga lawang gede lawang sangka taun nyata na lawang karaton di alun-alun. Kaligane barang asup nyata na kalun-alun nyata na sora nu jumbluk tinu jauh sora nu jumbalabang tinu anggang. Kitu sa nyata na. Ayeuna mah eta mah naon ari becan mama lengser mah nyata na datuan tinu keur ngalakonan urung kumabula kulang kitu. Cenah ayeuna mah mama lengser ari geus ngalaporkeun mah eta mah cenah rek ditemonan atuh jauh. Cena ah henteu, ieu eta mah pilih borong. Lengser. Nyapun pamulutan dan. Ayeuna sia nyatana geura ditoong eta nyatana ka hese mah ti betara watas tangkeng. Geura ditoong. Lamun aya kunang babawana na kunjang kunang kaca kunang payung sisiriti camatin narang-narang abi jigikeun gagamparan kancana. Eta nu dijenengankeun Ratu Jebug Raden Jambe. Ah, mana pomarong pomanyatana adi dewek jenengan anu geus. Pomarong pomanyatana. Pomarong. Atu eta jenenganana. Maes pati Pangeran Ninjam paring nyatana anu ngutus jenenganana mah pandakawan mamaleng sarupana. Ayeuna nyatana sampe ngalakonan bakal mangkat deui atuh eta ti nagara kutabaringi. Ti nagara tuna jenenganana atuh Maes Patih. Atuh salah sawiji penggawa nyatana bakal undur ninggalkeun lakumaha nyatana bakal lumampah. Ayeuna bakal nyatana ngadungkapan nu geulis saya kajak nyatana atuh ieu nu geulis saya kajaksan kutabadaya badaya kutabaringi. Jenengan nananya tara pinutri duduh kaulanu mama lengser sumangga cari jengraga waktunya mama lengser etanya tanah lengser anun diutus kumais pati ayana sampai ngalakonan dungkap ke petapan paseban panjaniti dina tempat panganginan eta pinutri teh adat bantu nyatana lantas ngalakonan sare nenggang sorangan ngalakonan jojo deh weweya ayeuna mah bakal kadungkapan ku mama lengser jauh lembut anggang nyatana layaran ayo ganingan ma ayo nama la tina pangkonan Maes Patih Pangaran jamparin calon Sultan Solo ayeuna lengser dunggapna ka patapan Paseban Pancaniti kana tempat panganginanana nyatana nu geulis Nyai Kajaksan Kuta Badaya Badaya Kuta Waringin katanya tanah Ratu Pakuan Liman Sonjaya ayeuna nyatana sampe tiasa atuh ieu arok aya turbalaka dingin pinas teh anyar pinangi dungkapna ka nagara Kuta Waringin teh nyatana teh bakal nyanggakeun sripitakeun sabda panglamar ngalamar nyatana pinutri nu geulis Badaya Badaya Kuta Waringin mangka nyatana teh mama lengser teh bakal ngadungkapan tapang tempatan anak pinutri nu geulis Nyai Kajaksan ayeuna eta nyatana pinutri teh kaligane ngajerit maratang langit gocak maratang jagat tulung bantu sunanna mutulat saya sunan ramanya mama lengser sampean nyatana atuh aya naon geuning sampean nyatana kaligane aya dina lebet betapa nyatana lebet atuh aya dina aya naonnya mama lengser ka diparan teuing ka diparan teuing raga waking teh keur ngalakonan sare ti brana teh kira-kira menangna 7 poe 7 peuting 7 apakeun 7 anu ka 8 tanggal bulan lilir teu nyaring deuh sampean ka diparan teman mama lengser ka diparan teman lamun nyatana teu teu masian ibaratna ti anggangna nyatana ragawa kung kaduh kaulan sampai ngalakonan itu. nutri temang sanari tanya tanah kadungkapan kula yang serta pada pada tas ngalakonan sasarean sarena menang na tujuh poe tujuh peting tujuh pakene tujuh wenduk kadalapan tanggal bulan telilir tenyari ngalakonan sare tibrana tekira-kira sarena te jojo dewewe ya nyatana tekira-kira. Tapi nutrinya tanah ini kadungkapan kumama lengser pada-pada kadungkapan teken tenden di handelem siem tunda dihanjuang siang tunda caturan udingin cari tanu bihela tinggal umana pipir lawu jalan ngamana tengah hima ami cece sahelaan bapak ibu hayam berem jago kate, hayang erun saulaan mantok kuring tema dan tos sape. Urang tunggu nyatana atu lanjutanana.